Cinta, kata orangku, jatuh cinta kepada dirimu. Cinta sampai tergila-gila. Cinta pada dirimu, rindu akan senyummu. Hanya satu kamu yang aku mau, sampai mati kau kan selalu ku tunggu. Sampai tergila-gila. Rinduku memikirkan kamu, hanyalah dirimu yang membuatku mabuk kebayangmu. Cinta pada dirimu, rindu akan senyummu. Yeah.